Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat 14 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan pagi yang indah ini. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 14 kita akan membaca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 terus hingga selesai. Dari Kejadian pasal 17. Kejadian 17, 1-14, demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Kemudian Kisah Rasul pasal kedua, saudara. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 39. Bagi saudara sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama. Satu, iya. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kemudian kita akan membuka di dalam Kolose. Pasal yang kedua. Dan kita akan membaca 11 dan 12. Kolose pasal 2, 11 dan 12. Sama-sama satu, iya. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara-saudara, pada waktu kita merenungkan bagian ini, pada waktu kita membaca ini, manusia hidup dalam kebinasaan, kekacauan, dan Tuhan menyatakan janjinya. Ia menyatakan janji itu kepada Adam bahwa akan ada keselamatan bagi mereka, tapi dalam pertandingan, pertarungan antara keturunan manusia dan setan akan terus terjadi permusuhan sampai kepada kegenapan bagaimana anak manusia akan mengalahkan setan di dalam Kristus. Janji kepada Nuh diwujudkan. Ketika Tuhan dalam murka melihat keberdosaan manusia, air bah tiba. Jika dia memenuhi murkanya, maka hancurlah semua. Tapi dia mengingat janjinya. Dan ia memandang Nuh sebagai orang yang diperkenannya. Dan ia menyelamatkannya. Ia memberi tanda pelangi bahwa dia tidak akan lagi menghancurkan bumi. Bumi akan terus berjalan, tapi akan berakhir pada kedatangannya yang kedua kali. Lalu dia menyatakan janji kepada Abraham di dalam pertemuan yang sangat indah. Perjanjian Allah dengan manusia yang sepenuhnya adalah inisiatif daripada Allah. Manusia sebagai orang berdosa dalam kebinasaan, tanpa harapan, tanpa memiliki keinginan, apalagi kemampuan untuk bertindak benar, disapa oleh Allah. Dan Allah menyatakan janji kepadanya. Dan Allah menggenapi janjinya. Itulah judul kehidupan kita. Maka di dalam Allah yang berjanji pada Abraham, pertama kita harus belajar sesudah. Perjanjian adalah murni inisiatif Allah, bukan siapa kamu. Kau tidak akan pernah mampu merespon apapun yang Allah kerjakan dalam dirimu. Jika engkau mampu merespon Allah dengan baik, maka cuma satu logikanya. Tidak ada karya apa yang terlalu besar dilakukan Allah. Karena toh tergantung pada responmu. Kalaupun engkau mampu merespon, percaya, dan melakukan apa yang dia mau, itu semata-mata karena Roh Kudus seperti yang dikatakan. Roh menginsapkan akan dosa, Roh mengingatkan kita akan firman itu, dan Roh menolong kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi sangat penting bagi kita dalam pemahaman kita. Sehingga kita akan membawa anak-anak dibaptis, kita mesti punya pemahaman yang utuh. Pemahaman yang biblikal, bukan sekedar logika yang salah. Mengapa menjadi menarik di sini? Karena bagaimana ketika Tuhan menyatakan janji kepada Abraham, maka dia meminta supaya semua orang di dalam rumahnya disunat. Sunat menjadi simbol perjanjian antara manusia dan Allah. Ada apa dengan sunat? Sunat bukan sekedar kulit katan yang dipotong, karena itu tidak ada artinya. Tetapi darah yang tertumpah membasahi bumi, menjadi cermin, menjadi warna, menjadi peringatan penting betapa satu waktu bukan lagi darah sunat, tetapi darah Kristus yang akan membasahi bumi untuk menyucikan dan membersihkannya. Darah menjadi simbol yang penting dalam kehidupan, keimanan, ritual Israel. Darah domba yang harus dipotong dan dijadikan korban untuk kemuliaan Allah, penebusan dosa. Maka darah menjadi satu simbol yang penting, itu sebab dalam perjanjian lama, darah disamakan dengan jiwa yang hidup, karena menghidupkan penebusan dosa dan tidak boleh dimakan. Hanya di dalam PB ketika boleh dimakan. Mengapa? Karena darah Kristus sudah menyelesaikan, mengganti semuanya. Sehingga darah mempunyai penilaian yang berbeda di dalam perjanjian baru. Tetapi soal makan minum, Paulus berkata, makan minum tidak akan membawa kita ke surga. Makan tidak mengurangi ataupun menambahi keimanan kita. Tetapi kita perlu mempunyai satu pemahaman perspektif yang sehat, yang kental, sehingga kita mengerti apa, mengapa dilarang dan seterusnya. Itu sebab darah tidak boleh karena disimbolkan sebagai jiwa tadi. Sunat, saudara yang kekasih, bukan sekedar tradisi orang Yahudi. Sunat bukan sekedar tradisi turun-menurun. Tapi sunat adalah keterikatan kepada perjanjian Allah sehingga setiap orang tua menyunat anaknya. Maka pada waktu itu dia diingatkan kepada janji Allah kepada bapak moyang mereka, Abraham. Dan mereka harus terus mengingat itu dalam melakukan itu secara bertanggung jawab. Dan Musa mengingatkan kepada mereka, ingatlah bahwa seharusnya kamu bukan hanya disunat pada kulit katanmu, tetapi juga disunat pada hati dan pikiranmu. Bersihkan dari perkara-perkara yang jahat. Kenapa? Karena begitu disunat engkau, darah tertumpah, perjanjian sudah dinyatakan. Artinya, hiduplah sesuai dengan apa yang menjadi gugatan dan tuntutan Tuhan terhadap hidupmu. Itu sebuah keseriusan. Tapi entah berapa banyak orang-orang tua Israel membawa anaknya untuk disunat dengan kesadaran yang penuh. Karena tidak sedikit juga Israel hanya membawa anaknya disunat, memenuhi tuntutan ritual. Dan itu juga terjadi pada gereja, saudaraku yang kekasih. Itu sebab bagi saya akan menjadi sangat mengherankan secara teologis. Kalau kemudian ada orang dibaptis ketika anak-anak, kemudian dibaptis lagi waktu dewasa, lalu berkata, dulu saya tidak ngerti apa-apa dibaptis, itu sebab saya mau dibaptis lagi. Demi Tuhan yang hidup, siapa kau sampai kau bisa mengerti Allah? Bagi saya itu aneh setengah mati. Seharusnya kau bersyukur kepada Allah, betapa brengseknya hidupmu, tetapi dia jaga sampai hari dewasa, kau sadar dan harusnya kau berubah. Bukan soal dibaptis lagi. Akibatnya terjadi pembodohan bagi saya di dalam gereja. Dan mengakibatkan kekacau balauan dalam hidup berjemaat. Ini kengerian, saudaraku. Tetapi itulah sejarah yang dimulai ketika radical reformation muncul. Hanya untuk sekedar berbeda dengan Katolik, berbeda dengan yang lain, lalu melakukan hal-hal yang kemudian diulang karena dianggap suci, dimulai dengan gerakan Anabaptis. dan terus bergerak sampai sekarang. Sayangnya, pergerakan yang bisa dipahami di waktu lampau karena tajamnya perbedaan yang ada, sekarang sebetulnya tidak cukup lagi untuk menjadi alasan. Tetapi ironis, kita tidak pernah belajar dalam bentang ratusan tahun. Itu sebab saya mengatakan, di dalam gereja terjadi pembodohan. Seharusnya kita belajar mengerti apa dan mengapa. Harusnya itu menjadi pergumulanmu dan harus menjadi keputusanmu, bukan pengarahan pendeta. Itu sebab kita perlu bertanya dan mengerti secara penuh kembali kepada Alkitab. Sunat adalah perjanjian pada Allah. Darah yang tertumpah, simbol kehidupan. Sunat adalah keterikatan pernyataan sikap terhadap Allah. Saya berjanji, aku umatnya dan dia adalah Tuhan dan Allahku. Umur berapa orang disunat? 8 hari. Ada banyak alasan-alasan medis yang dilakukan. Tetapi bagi saya tidak menjadi terlalu penting. Tetapi ada hal yang sangat menarik. Kalau saya membaca secara teologis penciptaan, hari ketujuh Tuhan berhenti. Maka hari ke-8 adalah hari pertama dalam minggu yang kedua. Mengikat perjanjian dan mengingat apa yang sudah Allah kerjakan. Saya memahami dengan cara sendiri. Sehingga ketika kemudian disunat pada hari ke-8 itu mengingatkan kepada kita bagaimana keterikatan yang sangat serius. Padahal anak umur 8 hari tahu apa. Ya, mau ngomong papa atau mama saja dia belum bisa. Anak umur 8 hari ngerti apa? Mana ada ngerti sama sekali. Perjanjian adalah inisiatif Allah, bukan manusia. Sehingga tidak menuntut logikamu dan kecerdasanmu. Karena siapapun engkau dan aku, kita hanya orang bodoh di hadapan Tuhan yang luar biasa itu. Tidak akan pernah mampu mengerti siapa dia sepenuhnya. Abraham bapak orang beriman, hebat. Tetapi Abraham berbuat kesalahan karena berpikir ia tidak akan punya anak lagi. Mengiyakan anjuran Sarah. Padahal Allah sudah berjanji pada dia. Abraham tidak sepenuhnya berhasil memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Ia berbuat kesalahan yang tak perlu. Sarah ada di sana dan mereka berdua melakukannya. Ironis. Mau membaca semua Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tersentaklah kita. Betapa tidak layaknya kita. Karena itu celakalah engkau kalau engkau menepuk dadamu dan menganggap engkau pelayan yang baik dalam hidupmu. Tapi katakanlah kepada jiwamu, hai jiwaku, layani terus Tuhan di hidupmu. Itu sebab saya tidak akan pernah bosan-bosan berkata, jangan pernah puas terhadap apa yang kau kerjakan. Tapi belajarlah puas terhadap apa yang Allah sudah berikan. Berhitunglah dan malulah. Karena dia berikan nyawanya padamu. Tapi engkau berhitung hanya memberikan uang dan waktumu untuk dia. Dan kita rasa kita paling penting, lebih penting. Dan kita selalu menjadi pusat daripada doa. Bagaimana supaya Tuhan memenuhi apa keinginan kita. Bukan bagaimana tekad kita untuk melayani dia. Saudaraku yang kekasih. Itu sebab ketika usia 8 hari. Sehingga menunjukkan perjanjian bukan kemampuan pikir seorang anak manusia. Bukan soal niat manusia, tetapi anugerah Allah terhadap sang anak oleh karena orang tuanya yang beriman. Allah berjanji kepada Abraham, kepada generasi berikut, dan itu harus menjadi tekad supaya semua disunat yang tidak disunat akan kulenyapkan. Bukan sunatnya yang melenyapkan, tetapi sikap terhadap sunat perjanjian Allah berarti mengabaikan. Jadi hati-hati, sunat itu tidak sakral, tidak suci karena bukan sunat itu. Tapi tanda sunat adalah tanda perjanjian. Tidak disunat artinya melawan terhadap janji Allah. Tidak mau terikat dengan janji Allah. Itu persoalannya. Itu sebab kalaupun disunat juga percuma kalau tidak hidup sesuai janji itu juga. Begitu juga dibaptis. Akan menjadi percuma juga dibaptis kalau kemudian kita tidak menaklukkan diri pada ketetapan Allah yang berjanji itu. Karena itu saudara-saudara, saya pikir kita penting berpikir di dalam bagian seperti ini. Dan ketika anak nanti akan dibaptis, ketika anak-anak yang akan sidi, coba belajar mulai menyadari dengan serius. Orang tua, ketika kau bawa anak itu, kau ikatkan perjanjian dengan Tuhan. Apa yang ada di benakmu? Akan jadi apa anak itu? Karena itu berdoalah, supaya dia jadi anak yang mencintai Tuhan. Tapi jangan naikkan doamu, kalau kau sendiri hidup tidak mencintai Tuhan, karena najis doamu. Hanya tahu meminta, tapi tidak melakukan. Pernahkah saudara berpikir betapa jahatnya kita? Selalu minta anak kita jadi anak yang baik, padahal kita bukan orang tua yang baik. Selalu minta anak kita melayani, padahal kita bukan pelayan yang baik. Bagaimana mungkin engkau menaikkan doa itu? Karena itulah sebetulnya ketika kita membawa anak kita, kita sendiri pun mengkoreksi diri kita sejauh mana sebetulnya kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu sebab ketika Petrus berkhotbah di dalam Kisah Rasul 2 yang kita katakan tadi, kita baca tadi, Tuhan berjanji kepada Israel dan Tuhan menyatakan janjinya, bagimulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Sehingga orang-orang Kristen pertama pada waktu menerima kasih dan kuasa Allah, mereka dibaptis. Dalam pertobatan mereka kembali ke jalan Tuhan. Dan mereka harus membawa anak-anak mereka. Karena bagi anak-anak itu juga janji itu untuk dibaptis. Ada orang kenal Tuhan ya, sesudah dewasa, sesudah tua atau mungkin mau mati. Di sana dia dibaptis. Tapi anak-anak orang beriman harus dibawa dan diikatkan perjanjian dengan Tuhan untuk dibaptiskan. Oleh karena itu pula lah Paulus berkata di dalam kitab Kolose, seperti dulu kita disunat, sekarang kita disunat, tapi bukan lagi dengan kulit katan yang dipotong, melainkan dengan darah Kristus itu. Karena bukan darah kita yang tertumpah, tapi darah Kristus. Kamu dibaptiskan dalam darah yang tertumpah, kematian dan kebangkitannya. Kamu menang, kamu luar biasa. Itulah baptisan. Baptisan bukan tentang siapa kamu, seberapa kamu ngerti. Karena itu waktu orang tua bawa anak, ingat akan itu. Bahwa aku akan membawa anakku. Dan anakku akan menjadi anak perjanjian. Yang di dalamnya Kristus telah mati dan bangkit. Dan aku tidak boleh menghina itu. Dan aku harus mengisi itu. Pada waktu kemarin, saudara, malam, ya, acara Kick Andy memberikan penghargaan. Yang dianggap menjadi pahlawan-pahlawan untuk edisi 2011. Ulang tahun kelima mereka. Lalu muncullah 5 orang tokoh yang dianggap menjadi pahlawan. Ya, ada seorang bidan yang asal Amerika, kemudian tinggal di Indonesia, menjual rumah mereka, lalu pilih tempat di Bali, di Ubud, di desa untuk menolong orang-orang melahirkan, mengurus anaknya dan seterusnya. Kadang saya berpikir, darahnya bukan darah Indonesia, tetapi dia mengabdi di sini. Lalu ada seorang buta yang sangat menarik. Yang dikatakan kelahirannya tak diinginkan orang tuanya, tapi dia kemudian bertumbuh dan besar. Ia buta, tapi mengurus sebuah panti dan anak-anak terlantar. Dan ada seorang anak muda, sembari kuliah dan usianya belum 23 tahun, yang mengumpulkan anak-anak jalanan dan mengajar mereka. Rupiah demi rupiah dipakainya untuk kuliah. Dan ia berkata, alhamdulillah, Allah menolong saya. Kata assalamualaikum, kata alhamdulillah. Itu selalu terdengar di sana. Ada orang Kristen datang dari NTT. Bagaimana merubah sebuah budaya? Ada yang dari Medan. Bagaimana menjadi bang pohon? Dan dia melakukannya dalam semangat yang luar biasa. Tiap kali saya menonton gitu, tiap kali saya terbakar dalam batinku. Dan saya cuma ngomong sama anak-anak. Kalian pikirkan satu waktu kelak apa yang akan kalian bikin di kehidupan. Batin saya tertegur karena mereka bukan Kristen. Saudara Kristen, tapi apa yang saudara lakukan? Saudara berjemaat di dalam gereja kita, apa yang saudara kerjakan? Saudara tidak perlu melayani saya karena bukan itu panggilan bergereja. Saya bukan big boss di sini. Saya sama dengan engkau pelayan. Wajib bagiku untuk memberitahumu bagaimana harus melayani Tuhan. Karena itu kerjakan yang terbaik dalam kehidupanmu. Berkeluh kesah bukanlah cara bergereja. Melihat yang salah, memperbaikinya. Melihat yang kurang, menambahnya. Melihat yang lemah, menguatkannya. Itu gereja. Not who are you. Kau tidak penting. Tapi kalau kau anggap dirimu penting sehingga semua orang harus hormat, respect sama kamu. Salah ngerti kemudian kamu pergi dan tidak mau tahu. Demi Tuhan yang hidup, engkau bukan Kristen. Engkau hanya sampah dalam gereja. Dengarkan kalimatku. Itu kalimat Paulus, sesungguhnya engkau masih duniawi. Karena engkau ada ribut dan memikirkan dirimu sendiri. Ketika engkau mengerti kekristenan, kau harus berani menaklukkan diri. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baru kau punya hak untuk bicara. Buat anak-anak kita punya hak untuk bicara. Caranya apa? Didik mereka. Bahwa mereka mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Melayani dengan segenap hati, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi penting dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu ketika baptisan ini kita jalankan bukan sekedar sebuah ritual tadi, ingatlah pemahaman teologisnya begitu jelas, begitu kental bagaimana Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham, begitu pula dia menyatakan janjinya kepada kita. Dulu di dalam sunat darah yang tertumpah, sekarang di dalam baptisan, di kematian darah Kristus yang tertumpah dan kesempurnaan kebangkitannya. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, sunat telah digenapi di dalam kematian Kristus di kayu salib. Sunat di PL menjadi baptis di PB. Bawalah anak-anakmu. Kita memang tidak membawa anak-anak itu umur 8 hari. Tradisi terus bergerak. 8 hari kita masih hidup dalam ketakutan menjaga anak itu sebegian luar biasanya, bukan? Sehingga belum keluar dia. Tetapi di waktu lampau orang Yahudi sudah membawa anak 8 hari ke sinagog atau ke Bait Allah untuk disunat. Tapi pola hidup memang bergerak. Selalu banyak hal yang kadang kalau saya belajar Alkitab, sebetulnya kita makin maju apa makin mundur ya. Dulu bayi umur 8 hari sudah berkenalan dengan luar sana. Sekarang kita sekap supaya jangan kena udara ini, udara itu dan seterusnya. Sebetulnya kita maju apa mundur. Dulu anak-anak umur 12 tahun sudah di sini menyatakan percaya. Saya anak Taurat. Tapi anak-anak kita sekarang harus lewat dari situ dulu. Ya, padahal mestinya militansi itu betul ditanamkan. Sehingga saya terus masih memikirkan, merumuskan bagaimana anak-anak supaya kelas baptis itu lebih dini lagi. Supaya mereka lebih serius lagi belajar. Lebih memahami lagi dengan tegas, dengan jelas. Sehingga mereka punya dasar yang lebih kokoh lagi dalam hidup beriman mereka. Saya senang ketika anak-anak datang di dalam gereja ambil bagian. Tapi selalu menjadi pertanyaan, kira-kira anak-anak ini melayani dengan pengertian kah? Atau karena ajakan orang tua? Karena itu tiap anak-anak kita harus bergumul dalam pergumulan iman sendiri. Kita orang tua memberikan bimbingan, arahan, dorongan. Tetapi biarkan juga mereka bergumul dalam pergumulan sendiri, menemukan diri, menyadari diri. Siapa kamu dan apa yang harusnya kamu lakukan dalam hidup ini. Ini menjadi penting saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu tiap kita harus bertanya. Dan saya selalu ingatkan anak-anak. Dan kepada semua yang akan di sini. Kemudahan usia membuat hidup kita berorientasi pada diri. Apa yang saya kehendaki. Seringkali kita mengabaikan orang tua. Tetapi ironisnya, tanpa kita sadari, sebetulnya kita juga mengabaikan Tuhan. Kok Bapak ngomong gitu? Bagaimana mungkin engkau mengabaikan orang tuamu kalau kau tidak mengabaikan Tuhan yang berkata, hormatilah orang tuamu. Tahukah engkau? Bagaimana mungkin engkau berkata tidak mengabaikan Tuhanmu karena pelayanan adalah tergantung kamu, bukan Tuhan. Lagi suka apa enggak? Lagi mood apa enggak? Urusan kita jauh lebih penting dari urusan apapun di dalam gereja. Kan begitu ya? Nah, anak-anak muda mesti punya militansi. Seperti yang saya sebut tadi, belum 23 tahun. Orang susah. Kuliah sambil sulitnya setengah mati. Merangkak pulang kuliah, masuk lagi ke rel. Latih lagi anak-anak itu. Saya respect. Saya kagum. Orang miskin dari Sukabumi. Yang merantau ke Bekasi. Hidup di antara rel kereta api. Tapi berkarya. Dengan bara api. Yang menciptakan perubahan di lingkungannya. Saya tidak pernah puas jadi pendeta. Hanya karena berkhotbah. Apalah sulitnya. Ratusan ribuan khotbah dari sini. Itu soal memori. Tapi bagi saya bodoh kalau saya terikat di situ. Itu sebab saya bergumul terus. Apa yang mesti dikerjakan? Apa yang mesti dilakukan? Terus dan terus dan terus dan terus dan terus. Jangan berhenti. Camkan itu, katakan pada dirimu saudaraku yang kekasih. Tuhan akan menolongmu. Tak ada yang perlu kau takutkan dalam hidup ini. Berikan waktumu, layani dia. Tidak akan miskin karena itu. Tuhan tahu bagaimana mencukupkanmu. Ya, menolong, menuntun, membimbing kita di kehidupan kita. Itu akan menjadi hal-hal yang luar biasa. Bagaimana kita merenda, melakukan segala sesuatu dan bergerak dalam kehidupan ini. Semangat, bergairah. Dan itulah kiranya iman yang kita turunkan pada anak-anak kita. Supaya anak-anak itu menatap jauh ke depan dan melihat pengharapan yang besar. Mereka melihat satu role model orang tua bagaimana melayani dan mereka menyerahkan dirinya. Entah-entah mereka nanti jadi pendeta kah, jadi dokter kah, jadi dosen kah, bisnismen kah. Semua yang mereka lakukan untuk Tuhan. Alangkah amat sangat indahnya. Satu orang berbicara pada saya. Pada waktu kami siang makan, Pak Bigman, saya selkan ikut kemarin kita bikin seminar pengkhotbah. Saya jadi gelisah. Apa yang Bapak bilang betul? Sebetulnya kita kerja untuk apa ya? Ini orang kaya. Saya jadi mulai bingung sebetulnya kerja untuk apa? Rumah segini, enggak rumah segini, enggak rumah segini. Terus kurang sampai 1.200. Barang-barang lek semua. Tapi untuk apa sebetulnya ya? Sebuah pertanyaan, saudara. Untuk apa sebetulnya? Kadang-kadang saya pikir, saya cuma mengatakan begini, saya bahagia kalau hatimu gelisah. Yang saya jadi resah kalau kau tidak pernah merasakannya. Karena itu camkan dan pikirkanlah. Tapi saya tahu juga itu tidak hal yang mudah. Akan menjadi susah lepas dari kebiasaan berkelas untuk kita turun ke bawah. Itu sebab saya mengerti betul apa yang Kristus lakukan dari surga turun ke bumi. Terlalu sulit kita kerjakan, bukan? Tapi ada orang punya semangat, mau lakukan, ayo lakukan. Dalam kualitas dan bentuk yang berbeda, paling tidak punya semangat untuk mengerjakan. Apa yang ada di tanganmu, urus itu dengan baik-baik. Jangan pernah kehilangan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu bagian-bagian seperti ini kita bergulir dan kita melihat kehidupan dan pergumulan dalam hari-hari kita. Bagaimana menemukan pemaknaan hidup yang tidak sederhana, mengapa? Karena dulu banyak di antara kita yang tidak menerima warisan cukup dari orang tua kita tentang moralitas, tentang spiritualitas, tentang iman yang membara. Kita gak dapatkan warisan itu. Tapi jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Dengan tidak mewariskan kepada anak cucumu, engkau akan menjadi pendosa. Karena kau tahu apa yang kita terima itu kurang warisan moralitas, spiritualitas. Dan kau tidak lakukan, Tuhan akan marah. Ia berjanji dan dia serius dengan janjinya. Digenapinya dengan kayu salib, bagaimana mungkin kita tidak memenuhi dengan segenap hidup kita. Oleh karena itulah saudara, ketika baptis dilakukan merupakan tindakan iman dan keterikatan kita kepada Kristus. Sebagai orang tua, orang yang percaya pada Tuhan, kita membawa anak-anak kita bukan disunat lagi, tetapi dibaptiskan. Mengikat perjanjian Allah dengan dia. Dan kita percaya dengan iman percaya kita, disitulah anak itu dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ia terikat. Tetapi ingat, hei orang tua, apa yang dikatakan Alkitab? Ajarkanlah kepada anakmu itu ulang berulang kali. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Katakan itu siang malam, berdiri jalan dimanapun engkau ada. Taruh itu di dalam tiang rumahmu, ikatkan di tangannya dan di dahinya. Betapa seriusnya saudara. Tiap kali, sungguh-sungguh, harus terus lakukan itu di kehidupanmu. Jalani itu di hari-harimu. Saya akan selalu berkata kepada setiap saudara, hidup saya amat sangat diberkati. Yes! Tapi tidak terlalu penting apa yang saya punya dan saya jalani dalam hidup ini. Tapi penting kenapa dia peduli kepada seorang Bigman Sirait. Maka bagiku pun tidak terlalu penting apa yang aku punya di hidupku. Tapi penting apa yang kulakukan dalam rasa syukurku kepada dia. Melayani dia. Di semua aspek kehidupanku. Bergumul, bertanding, bertarung. Bagaimana membuat yang tidak baik jadi baik. Bagaimana membuat yang jelek jadi bagus. Itu pertandingan kita. Ayo kita bergumul. Dan itulah anak-anak kita. Karena itu, dibaptis menjadi tindakan dalam keterikatan dengan Kristus. Di sini adalah mewujudkan janji dalam pengakuan iman percaya di perjalanan kehidupan kita. Kan itu anak-anak yang sebentar akan di sini, jangan kemudian menganggap, oh aku udah selesai di sini, boleh ikut perjamuan kudus. No! Kau di sini bukan untuk itu. Tapi mengemban tanggung jawab yang lebih serius di hadapan Tuhanmu. Kau di sini bukan untuk sekedar bahwa sudah memenuhi ritual, tapi bagaimana bertanggung jawab pula dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajarlah melayani dengan baik-baik. Kadang-kadang dalam pelayanan anak-anak muda atau yang lain suka bilang, aduh kok jadi saya tiap kali tugas, kapan istirahatnya atau kapan berhentinya? No, bisa tugas bagus kalau terus. Seringkali kita mungkin harus menggantikan orang lain. Pak kemarin saya tugas, sekarang minggu ini suruh gantiin. Bagus kalau bisa. Itu kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Untuk melakukan apa yang Tuhan kita kehendaki. Kenapa tidak? Jalani itu. Kemarin saya pulang dari Surabaya, Susra, sampai Jakarta. BB-BB-an. Satu kawan bilang, Pak, tadi ibu-ibu pada ngomong, ngelihat bapak kok kayaknya lemas sekali, capek sekali. Pak, cek apa? Ya kita BB-BB-an, iya. Karena sebetulnya Sabtu pagi itu memang saya ada pelayanan, Sabtu siang biasanya saya santai, pulang sore, jadi masih ada rest, masih apa. Tapi kemarin Sabtu mereka minta, karena ini lansia. Oke, saya khotbah untuk lansia. Ya, saya mau membangunkan semangat orang-orang tua untuk kemudian melihat hidupnya bagaimana berdaya guna sampai the last minute hidup ini. Lalu saya bilang, iya karena saya kurang tidur. Lalu bilang, apa? Bukan cuma Sabtunya, Kamisnya juga ibu-ibu sudah lihat. Saya bilang, iya. Kan Rebunya saya ada acara sampai malam. Dan harus ngubur flightnya Kamis jam 7 saya sudah mesti terbang Surabaya. Berarti kan pagi saya sudah mesti bangun. Jadi tidurannya beberapa jam. Pak, jaga-jaga. Saya bilang, iya. Itu juga mau saya. Tapi toh kalau saya jaga-jaga mengikut mau saya tidur. Artinya saya tidak melayani kalian. Repot juga ya. Yang bilang jangan capek adalah orang yang saya layani. Padahal saya capek karena melayani. Lalu saya mesti apa susah? Iya ibu-ibu pesan Pak. Tapi saya bilang thank you. Ada satu hal yang menarik bagi saya. Karena kalian perhatikan kondisi saya. Dari Kamis sama Sabtu. Sampaikan salam pada semuanya. Doakan terus supaya pelayanan kita diberkati Tuhan. Thank you Pak. Jaga diri baik-baik ya. Susra, bagi saya menyenangkan karena pelayanan bukan sekedar pelayanan, tapi bisa menciptakan persahabatan. Ya, saya punya family, keluarga banyak sekali di mana-mana. Dan saya tidak pernah pusing kemana-mana. Karena saya mau belajar cuma jadi pelayan yang melakukan apa yang saya harus lakukan. Dan saya bersyukur kalau saya boleh jadi berkat bagi banyak orang. Kadangkala saya pengen tidur, saya juga terlalu capek. Tapi kalau kalian suruh pilih, aku lebih suka mengerjakan dan mengabaikan tidurku. Kalau memang itu harus kukerjakan dan perlu kehadiranku, aku akan hadir. Kecuali kehadiranku tidak terlalu penting, maka aku tidak akan di situ. Tapi kehadiranku ketika itu rasa penting, aku akan datang dan melakukan. Risikonya ya kurang tidur tadi. Karena saya juga punya iman dan percaya. Tuhan akan mengerti, saya bukan mengabaikan tubuhku. Oke? Aku bukan mengabaikan dan tidak mengurus tubuhku. Tapi ada waktu, ada sistem yang tidak berdaya untuk kutolak. Asal bukan untuk mencari uang, asal bukan untuk memperkaya diri, akan kukerjakan. Tapi kalau itu cuma sekedar pergi supaya dapat uang, lebih saya pilih untuk tidur di rumah dan tidak usah pergi. Kadangkala pilihan tidak sederhana, saudara. Nah, anak-anak yang di sini, camkan dan pikirkan. Tanganku akan tertumpang kepadamu. Kiranya semangatku pun terpatri dalam batinmu. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh nak. Kepada anak-anak lain yang sudah di CD, di mana kalian sekarang? Apa yang sedang kalian kerjakan? Pikirkanlah. Apakah kalian sedang sungguh-sungguh terus melayani Tuhan atau lagi oblang-ambling, lagi pikir diri sendiri dan seterusnya? Berubahlah dan berkata, Tuhan, iya, aku terlalu banyak waktu untuk diriku dan bukan untuk Engkau. Aku hanya mau apa mauku dan bukan maumu. Berdoa dan katakan, Tuhan tolong aku. Sehingga ketika teman-teman kita di sini, kita diingatkan yang sudah di sini. Aku sudah. Gairahku hidupku harus. Dan kepada orang tua, yang anak-anakmu sudah dibaptis. Ketika anak-anak ini akan dibaptis, ingatkan dirimu. Apa yang sudah kau lakukan untuk anak-anak itu? Sudahkah kau ajarkan mereka kebenaran terus-menerus, ulang berulang ketika duduk, jalan, dan seterusnya? Sehingga mereka tahu apa itu kebenaran. Camkan dalam batinmu. Supaya kelak mereka punya masa depan. Dan mereka menjadi tiang-tiang gereja yang memuliakan Tuhan kepala gereja itu. Oleh karena itulah kepada semua kita, kepada majelis jemaat, kepada para pengurus, tiap kali baptisan, tiap kali CD kita kerjakan, ada peringatan serius pada kita. Apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita? Sejauh mana kesungguhan kita? Apakah kita bisa menjadi role model bagi anak-anak muda ini? Apakah kita bisa menjadi role model bagi anak-anak kita yang masih kecil? Dan mereka melihat bagaimana pelayanan dan kesungguhan kita. Bukan sekedar aktivitas, tapi the kualitas. Saya pikir orang Kristen selalu bangga dengan kuantitas pelayanannya. Omong kosong itu. Kau boleh banyak pergi kemanapun. Boleh banyak khotbah dimanapun. Tapi terlalu banyak orang khotbah. Dan banyak orang yang kemudian membuat masalah dalam kehidupannya. Sehingga anti klimaks dalam hari-harinya. Banyak orang melayani di mana-mana, tapi jadi batu sandungan di mana-mana. Awas, jangan sampai engkau ada di situ. Karena itu lakukan kehendak Tuhanmu. Semakin hari Tuhan semakin mengikismu, supaya kau tidak merasa benar pada dirimu, dihantam. Mungkin kau sudah benar kerjakan, tapi orang kritik kamu, hajar kamu. Tidak mengapa, itu kasih Tuhan membentuk kita. Tetapi pada hari ini, biar semua kita diingatkan sebagai orang tua yang sudah membaptis anak dan yang akan. Sebagai anak-anak yang sudah disidik dan akan. Sebagai pengurus, sebagai pengerja, sebagai gembala. Menjadi pertanyaan yang serius. Tuhan, tolong aku. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Melakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan menolong kita, menuntun mimpin kita. Menyertai kita di kehidupan keseharian kita. Biarlah Tuhan memampukan kita menjadi laskar yang tangguh. Kepadamu kunyatakan perjanjian itu. Waktunya akan tiba. Ia bertanya, mana surat perjanjian kita? Dan dia akan periksa klausul demi klausul. Di mana engkau ada? Biarlah dia berkata, sabaslah engkau, hambaku yang baik. Kau lakukan semuanya.